رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، para hadirin, bapak ibu, ikhwani wa akhwati fillah, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita diberi Allah kemudahan bertemu kembali di Masjid Al-Amin untuk mempelajari sirah sahabiyat, nisa haular rasul, wanita-wanita mulia yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang baik ini insyaallah akan kita bahas dua sahabiyat. Ya, insyaallah kita akan mempelajari dua sahabiyat. Yang pertama adalah Ummu Ruman bintu Amir. Ya, jadi kita akan mempelajari seorang wanita yang mulia yang bernama Ummu Ruman bintu Amir. Ummu Ruman ini siapa? Ummu Ruman ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah ibunda dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekaligus beliau ini adalah istri dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ummu Ruman, Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir bin Abdisyam bin Itab bin Azinah bin Sabi' bin Dahman Al-Kinaniyah. Al-Kinaniyah imra'atu Abi Bakar As-Siddiq. Beliau adalah istri dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi beliau tidak sempat bersanding dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar jadi khalifah. Tidak sempat mendampingi Abu Bakar ketika jadi khalifah. Karena beliau wafat sebelum Rasulullah wafat. Di umur Uman ini wafat sebelum Rasulullah wafat. Padahal Abu Bakar jadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Tayyib. Wahia Ummu Aisyah wa Ummu Abdurrahman waladai Abi Bakar. Lah, Ummu Ruman ini adalah ibu dari anaknya Abu Bakar yang bernama Aisyah dan Abdurrahman. Artinya Abu Bakar As-Siddiq memperoleh dua putra dari Ummu Ruman. Yang pertama ibunda Aisyah, yang kedua saudaranya Aisyah yang terkenal yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Masih ingat enggak saya ceritakan dulu ketika Rasulullah hampir wafat di pangku Aisyah, terus datang seorang laki-laki bawa siwak. Masih ingat? Masih ingat laki-laki bawa siwak? Itu Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya siapa? Aisyah. Loh Ustaz, nah terus Asma dibagaimana? Asma adalah putrinya Abu Bakar dari istri yang pertama. Sebelum nikah sama Ummu Ruman ada lagi istrinya Abu Bakar. Lah dari istri yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq memperoleh dua anak, yaitu Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah. Kalau yang sama Ummu Ruman itu Aisyah binti Abu Bakar dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, nanti Abu Bakar Ummu Ruman wafat, nikah lagi. Abu Bakar nikah lagi sama wanita namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais itu adalah jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far wafat, dinikahi Abu Bakar Asma binti Umais. Lah nanti punya anak lagi Abu Bakar dari Asma binti Umais, namanya Muhammad bin Abu Bakar. Nah, gitu ya. Kemudian wa kanat qabla Abi Bakar tahta Abdullah ibn Kharis ibn Sahbarah. Sebelum menikah dengan Abu Bakar, maka Ummu Ruman ini dulu sudah punya suami. Namanya Abdullah bin Kharis. Namanya siapa? Abdullah bin Haris. Ada yang mengatakan Haris, ada yang mengatakan Abdullah bin Haris. Bukan orang Mekah. Terus ketika menikah itu sama Abdullah bin Haris punya anak. Ummu Haram binti Mirhani loh punya anak. Ummu Haram astagfirullahaladzim. Ummu Ruman sama suaminya tadi yang bernama Abdullah bin Haris punya anak, namanya Tufail. Namanya Tufail. Kemudian masuk ke kota Mekah. Lah zaman dulu itu kalau masuk ke sebuah kota, masuk ke sebuah tempat yang ramai, itu enggak bisa masuk kecuali ada yang pemberi suaka, pemberi jaminan gitu loh. Lah Abu Bakar inilah yang memberi suaka keluarga ini supaya bisa masuk dan tinggal di kota apa? Mekah. Karena mendapatkan suaka dari dan Abu Bakar terkenal orang baik. Orang baik, disenangi orang banyak. Makanya sering saya sampaikan ke antum semuanya, cari celaannya dalam sejarah Nabi, orang kafir Quraisy madani Abu Bakar. Ngerti madani ya? Ngebuli Abu Bakar atau nyinyirin Abu Bakar, enggak akan ketemu. Pernah dengar ceritanya Abu Jahal jelek-jelekin Abu Bakar dalam artian Abu Bakar punya cacat terus dibongkar, nggak ketemu. Tidak ketemu. Paham maksudnya? Karena Abu Bakar ini sejarahnya baik. Bahkan sebelum Islam, Abu Bakar ini sebelum menjadi sahabatnya Nabi, tidak pernah ngelakoni sing elek-elek. Tidak pernah minum minuman keras. Tidak pernah nyembah patung. Tidak pernah. Makanya ketika Rasulullah mendakwakan Islam, terus Abu Bakar masuk Islam, orang kafir bingung. Iki wong loro kono cacate. Paham maksudnya ya? Lah Umar masih punya masa lalu, betul kan? Betul apa enggak? Tapi kalau Abu Bakar enggak bisa. Ya. Makanya Abu Bakar terkenal baik. Dan Abu Bakar ini adalah a'rafun nas bin nasab. Orang yang paling paham tentang nasab-nasabnya orang Arab. Jadi kalau orang Arab bingung nasab di, datang ke Abu Bakar dijelaskan. Itu nasabnya begini, begini, begini. Paham. Orang yang paling paham nasabnya Arab. Siapa tadi? Abu Bakar. Dan orangnya lembut, baik, nyenangkan orang. Nah gitu loh. Nah jadi keluarganya Abdullah bin Haris. Bersama Ummu Ruman. Bersama bocah kecil namanya siapa tadi? Tufail ini masuk Mekah melalui suwakanya Abu Bakar. Nah, kemudian mereka hidup di kota Mekah. Lah ternyata si Haris tadi, ada yang mengatakan Abdullah bin Haris, ada yang mengatakan Haris. Kalau di kitab saya ini Abdullah bin Haris. Abdullah bin Haris ini wafat. Abdullah bin Haris ini apa? Wafat. Maka kebiasaan orang Arab kan melindungi wanita yang lemah begitu. Ya karena kalau enggak ada suaminya enggak ada yang melindungi. Akhirnya dinikahi sama siapa tadi? Abu Bakar. Dan itu sudah biasa lumrah orang Arab jahiliyah dulu itu menikahi istri sahabatnya. Dan itu bukan aib. Kalau saudaranya wafat atau temannya wafat untuk nolong jandanya dan untuk menghormati yang mati dinikahi. Apa istrinya tadi itu. Nah, akhirnya dinikahilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Tufail ini nanti yang bocah kecil tadi itu menjadi sahabat Rasulullah. Menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Tufail kecil ini ya dirawat sama siapa? Sama Abu Bakar. Tapi ada yang mengatakan apa namanya? Wafat siapa namanya Tufail ini. Nah, kemudian setelah itu dinikahilah Ummu Ruman oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini wanita mulia. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar punya banyak istri, punya istri yang pertama sampai Ummu Ruman. Istri yang pertama yang ibunya Asma itu enggak mau masuk Islam. Makanya kan ada ceritanya Asma itu didatangi oleh ibunya yang masih apa? Kafir. Ibu ini seneng pengen ngasih apa-apa sama anaknya, mau jenengi anak meskipun beda agama ya tetap anak kan, kan? Kemudian Asma ini merasa bingung, aku ini boleh enggak ya didatangi ibuku yang musyrik ini? Ibuku ini kan kafir, datangi aku ngasih apa-apa, boleh enggak ya? Akhirnya Asma datang ke siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya ibundaku pengen datang ke aku. Apakah boleh aku nyambung tali rahimku kepadanya? Kata Rasul, iya tidak apa-apa. Turun ayat dari langit. Ya kamu tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak memerangi kamu. Inilah batasan toleransi. Kalau dalam masalah apa tadi? Sosial, kekeluargaan, tidak apa-apa. Tapi kalau masalah agama, lakum dinukum waliyaddin. Nah, berbeda dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini setia kepada Abu Bakar. Setia kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini orang yang pertama kali masuk Islam. Dan sering saya sampaikan di tempat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, Rasulullah pernah dalam riwayat dikatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah." Syak raib. Ghair Abu Bakar As-Siddiq. Kata dalam sebuah riwayat, "Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti dalam diri orang itu pertama kali ada keraguan-keraguan." Kecuali siapa? Abu Bakar. Enggak pakai mikir Abu Bakar. Soalnya wis ngerti dari dulu sama Nabi ki orangnya baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika turun ayat surat Al-Isra ayat yang pertama, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurahu min ayatina, dan telah kami isrokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu orang perjalanan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Saking lamanya Mekah ke utara, Madinah, Madinah ke utara jauh, Syam, Palestina, Baitul Maqdis. Tidak cukup di situ. Di dari Baitul Maqdis Rasulullah ngimami seluruh nabi dari Adam sampai Isa alaihissalam, alaihi wassalatu wassalam. Kan gitu kan? Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Terus balik ke Mekah. Dan menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang diisrakan itu dan mi'rajkan itu tidak hanya ruh. Bukan kok Rasulullah jasadnya di Mekah terus Rasulullah mimpi gitu, ruhnya dibawa malaikat ke Sidratul Muntaha. Lah, tapi ruh dan jasad. Terus balik-balik ke Mekah. Cerita ke orang kafir, tadi malam Rasulullah cerita, menyampaikan berita itu. Di malam aku ke Baitul Maqdis, ya, ke Masjidil Aqsa, terus aku ke Sidratul Muntaha. Oh, maka peristiwa ini membuat seneng. Membuat seneng siapa? Kafir Quraisy, tambah ketok goroe gitu lho. Menurut orang kafir Quraisy tambah ketok dustai. Seneng dengan berita ini mereka. Mereka bangga mendatangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar kef nih, saudaramu ini mengatakan dan mengklaim, ya, terbang ke Baitul Maqdis dalam satu malam, setelah itu ke Sidratul Muntaha. Maka Abu Bakar, wallahi kalau yang mengatakan itu benar-benar Rasulullah Muhammad SAW, ya, jangankan itu, lebih dari itu pun aku akan beriman kepadanya. Maka sejak itulah dijuluki As-Siddiq. Dan derajat As-Siddiq itu derajat setelah kenabian. Derajat As-Siddiq itu derajat apa? Setelah kenabian. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dan mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? An-nabiyyin. Setelah an-nabiyyin, as-siddiqin. Jadi as-siddiq itu derajat setelah kenabian. Nah, itu dimiliki oleh siapa? Abu Bakar. Baru setelah itu syuhada. Baru setelah itu salihin, wong soleh. Wong soleh, orang mati syahid. Baru siddiq. Setelah siddiq baru apa? Nabi. Makanya antum masih ingat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, kalau cerita Umur Ruman mesti cerita Abu Bakar. Betul apa enggak? Karena gandengannya kemana-mana bareng. Lah, masih ingat enggak ketika saya ceritakan dulu Rasulullah pernah naik Bukit Uhud, Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, 4 orang. Naik Gunung Uhud, ternyata Gunung Uhud apa? Goncang. Ya, goncang Gunung Uhud. Dan Rasulullah mengatakan, "Utsbut Uhud." Kokohlah wahai Uhud, tenanglah, jangan goyang. Sesungguhnya di atasmu tidaklah ada kecuali nabiyun. Siapa maksudnya? Rasulullah. Wasiddiqun, dan satu orang siddiq. Siapa? Abu Bakar. Wasyuhada, wasyahidani, dan dua orang mati syahid. Siapa itu? Umar. Umar kan mati syahid, dibunuh Abu Lulam al-Juzi. Kedua siapa? Utsman. Nah, di situ ada pembedaan nabi, siddiq, syahid. Siddiq itu dibawa apa? Kenabian. Itu menunjukkan derajatnya Abu Bakar. Lah, setelah itu Abu Bakar pulang, ketika diajak Rasulullah masuk Islam pulang, langsung mendakwai Umur Ruman, langsung masuk Islam Umur Ruman. Wong apik ketemu wong itu apik. Langsung masuk Islam Umur Ruman. Nah, Umur Ruman ini masuk Islam. Kemudian ikhwatul iman berarti Aisyah sama Abdurrahman ini saudara seibu dengan siapa tadi? Aisyah sama Abdurrahman ini, mereka berdua ini adalah saudara dari, ada lagi tadi anaknya Umur Ruman yang sebelum nikah sama Abu Bakar itu loh, Tufail. Berarti saudara siapa? Bukan saudara tiri loh, kok sepupu ya Allah. Saudara seibu. Nah, saudara seibu sama ibu beda ayah. La Tufail ini jadi sahabat Nabi nanti. Lamma hajara Rasulullah halafana wa khalafa banatihi. Falamma istaqarra ba'atha Zaid bin Kharisa wa ba'atha ma'ahu Aba Rafi' maulahu wa a'tahuma ba'iraini wa 500 dirham yastariyani biya ma yahtajani ilayhi min adh-dhuhr wa ba'atha Abu Bakar ma'aha Abdullah bin Uraiqit bi ba'iraini wa thalatha wa kataba ila ibnihi Abdullah bin Abi Bakar an yahmil ummi yakni Ummu Rumman wa ana wa ukhti Asma fa kharaju mustahibin wa kana Talha yuridul hijrah fasara ma'ahum. Nah, perhatikan. Ini cerita ini dari Ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu Siti Aisyah masih tertinggal. Tertinggal di mana? Di Mekah. Termasuk Ummu Rumman. Antum kan sudah saya ceritain dulu ketika hijrah itu para sahabat hijrah semua duluan. Lah Abu Bakar sudah siap-siap, masih ceritanya gitu. Abu Bakar sudah siap-siap didatangi Nabi. Kata Nabi, "Jangan berangkat dulu wahai Abu Bakar." Kan gitu kan ceritanya. "Ada apa ya Rasulullah? Aku ini belum diizini untuk hijrah." Orang-orang sudah diizini. Paham ya? Jadi Umar, kemudian Utsman, kemudian berangkat ke Abe. Nah, Abu Bakar ini sudah noto-noto, prepare. Sudah mau siap-siap, mau berangkat. Didatangi Rasulullah pas siang-siang. Waktunya orang istirahat. Kata Rasulullah SAW, "Jangan berangkat dulu." "Lu ada apa ya Rasulullah? Aku belum diizini untuk hijrah." Kata Abu Bakar, "As-suhbah, apakah panjenengan minta ditemani nanti ya Rasulullah?" "Betul." Paham ya? Akhirnya gak jadi berangkat. Siapa yang gak jadi berangkat? Abu Bakar langsung. Tunggangannya itu nanti, kudanya itu dikasih makan yang enak-enak supaya nanti kuat. Dipersiapkan sama siapa? Abu Bakar nanti kalau sudah tiba masanya dipakai beliau dan dipakai Rasulullah juga. Lah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Orang kafir Quraisy ya mengadakan konspirasi ingin membunuh Nabi yang dulu saya ceritakan itu. Rumahnya dikepung oleh orang kafir Quraisy dengan setiap kabilah, setiap suku Quraisy. Quraisy itu kan punya marga-marga yang lagi kan, suku Quraisy. Tapi nanti ada apa istilahnya, farm-farm lagi yang banyak begitu. Dan setiap itu kabilah mengutus apa? Pemudanya. Sehingga nanti kalau mereka sepakat membunuh Rasulullah, maka Bani Hasyim tidak bisa menuntut qisas. Karena apa? Karena darahnya Rasul kececeran di seluruh kabilah-kabilah yang ada di Quraisy. Paham sampai sini ya? Nah, ini idenya mereka ini. Maka pemuda-pemuda yang akan membunuh Rasulullah itu sudah kumpul semuanya. Lah Rasulullah dari diberi Allah wahyu. Akhirnya Rasulullah malam itu berangkat menuju rumahnya siapa? Abu Bakar. Yang tidur di rumahnya Rasul siapa? Ali. Ya ceritanya kan sudah sering saya sampaikan itu. Lah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah itu Ummu Rumman, Aisyah, Asma ya, itu belum apa? Belum hijrah, termasuk Ummu Rumman tadi, belum hijrah. Berangkat dulu. Itu pun Rasulullah berangkatnya enggak langsung ke utara menuju Madinah. Tapi Rasulullah ambil justru ke selatan. Nah, logikanya kalau dari Mekah ke Madinah kan ke utara. Ini Rasulullah ketika hijrah enggak langsung ke utara. Kalau langsung ke utara mesti kekejar. Paham? Oh, mereka punya kendaraan kuat, orang kafir Quraisy punya persenjataan, punya orang banyak. Makanya untuk mengelabui mereka Rasulullah dari Mekah ke Madinah enggak langsung ke utara begini. Tapi Rasulullah justru ke selatan, ke arah Yaman. Terus apa namanya, pergi ke sebuah gua, namanya gua Hi Wasur. Wasur. Ya. Ah, itu sudah disiapkan semua sama Ummu Rumman. Ummu Rumman termasuk orang yang ikut andil hijrahnya Rasul dan siapa tadi? Abu Bakar. Lah, singkat kata di sini enggak dijelaskan, singkat kata Rasulullah sudah sampai ke Madinah. Sama siapa tadi? Abu Bakar. Otomatis Aisyah, Ummu Rumman, kemudian Asma masih berada di mana? Berada di Mekah. Rasulullah sama Abu Bakar kepikiran ini karena mereka keluarga. Betul apa enggak? Nah, akhirnya Rasulullah ngutus seorang. Karena yang ada di Mekah tidak hanya keluarganya Abu Bakar, keluarganya Nabi juga di sana. Anak-anaknya Nabi di sana. Ummu Kulsum di sana, Ruqayyah di sana. Terus siapa? Zainab, apalagi Zainab sudah punya suami. Masih di sana enggak bisa ikut. Fatimah, nah, dan seterusnya. Akhirnya setelah sudah perkaranya jelas di Medina, baru Rasulullah mengirim utusan ke Mekah. Abu Bakar ngutus utusan, Rasulullah juga ngutus utusan. Utusannya Nabi pada waktu itu namanya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ma'ruf, sahabat luar biasa, dicintai Nabi luar biasa, punya anak, anaknya dicintai Nabi. Kecintaan Rasulullah Zaid bin Harisa ini, Zaid bin Harisa ini kepercayaannya Nabi, mantan anak angkatnya Nabi, kecintaannya Nabi. Rasulullah waktu di Taif berdakwah, yang ketika Rasul dilempari batu berdarah-darah, yang menemani cuma satu orang, siapa? Zaid bin Harisa. Makanya Rasulullah percaya sama Zaid bin Harisa. Bahkan Zaid bin Harisa dijadikan Rasulullah komandan perang. Dalam perang apa? Mu'tah. Artinya Rasulullah percaya betul sama siapa? Zaid bin Harisa. Sudah kayak keluarga sendiri, kayak anak Zaid ini. Kayak anaknya Nabi sungguhan. Nah, kemudian Zaid berangkat, tujuannya untuk menjemput putri-putrinya Rasulullah, ditemani Abu Rafi'. Lah Abu Rafi' ini siapa ya Rasulullah? Ya Ustaz, Abu Rafi' ini maulanya Rasulullah. Maula itu apa? Mantan budaknya Rasulullah. Dua orang berangkat. Dikasih Rasulullah dua unta. Dan dikasih Rasulullah 500 dirham. Ya, untuk membeli punggung hewan. Membeli punggung hewan itu maksudnya adalah membeli apa? Kendaraan. Zaman dulu enggak ada sepeda motor. Adanya ya itu. Punggung hewan itu maksudnya kendaraan. Itu Rasulullah yang ngutus dua orang, Zaid bin Harisa sama Abu Rafi, untuk menjemput putri-putri Rasulullah, karena bahaya, disakiti, disandra loh bisa-bisa. Wah, mereka kan orang kafir. Orang kafir, Pak. Jadi musuh Islam yang digambarkan dalam surat, musuh Islam itu digambarkan dalam Al-Quran, ya, saya tak bacakan juz 6 terakhir itu loh, juz 6 terakhir sebelum juz 7. Nah, ada tiga. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Ya, dan benar-benar kalian akan, dan benar-benar engkau akan jumpai manusia yang paling bengis permusuhannya terhadap orang Islam. Manusia yang paling kejam permusuhannya terhadap orang Islam, yaitu al-yahud, satu orang Yahudi. Yang nomor dua, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Lah, kategorinya penduduk Mekah itu orang mana? Yahudi apa musyrik? Musyrik, kejem, musyrik itu kejem. Sama lihat musuhnya orang Islam, kalau yang musyrik mesti kejem, Pak. Lihat India sekarang, kok kejem banget. Rohingya bunuhi, Pak. Dibunuhi, dicacau-cacau umat Islam itu. Karena musyrik. Jadi Yahudi sama orang musyrik, musyrik itu adalah orang-orang yang penyembah. Ya, tahulah sama kalau saya sebut. No. Ya. Ya, tapi yang ketiga ini beda. Kata Rasulullah, yang nomor tiga ya. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amun. Dan kalian menjumpai manusia yang paling dekat kepada kalian. Ya. Yaitu alladzina qalu inna nasara. Yaitu orang-orang yang mengatakan diri mereka adalah Nasara. Nasara itu masih ada. Kita ini dianggap domba-domba yang apa? Tersesat, didatangi, dikasih apa? Dikasih sembako, masih ada kayak gitu-gitu. Iya kan? Tapi Yahudi enggak ada, Pak. Yahudi ke Irian Jaya, ke Papua terus bagi-bagi sembako, enggak. Enggak ada Yahudisasi. Enggak ada Yahudisasi, enggak ada. Karena Yahudi enggak butuh orang-orang kayak kita masuk agamanya. Wong hidungnya aja enggak cocok. Orang Yahudi itu kan rasis, Pak. Harus sesuai dengan keturunannya siapa? Hah? Yakub, Israel. Kan gitu kan? Rasis mereka, enggak mau selain rasnya. Ya, makanya enggak ada Yahudisasi, enggak ada. Mereka enggak berperang, mereka masuk ke Palestina ngasih agar orang Palestina murtad jadi Yahudi, enggak ada. Enggak ada. Beda dengan apa tadi? Tansiria, kristenisasi masih ada. Datang ke Malang Selatan, datang ke Papua, bagi-bagi karena kita dianggap domba-domba yang kesasar. pen balik lagi ke habitat yang benar. Nah, gitu. Lah tapi kalau Yahudi enggak, Yahudi kejam. Ya. Makanya orang Palestina dibunuh itu, karena kejam mereka. Nah, yang nomor dua apa? Orang-orang musyrik. Nah, ini bayangkan putri-putrinya Rasulullah, wanita-wanita mulia hidup di tengah komunitas penyembah berhala. Apa enggak kepikiran Rasulullah? Selesai. Makanya ketika masalah di Madinah sudah selesai, langsung dikirim Zaid bin Harithah sama siapa tadi? Abu Rafi'. Ya, untuk membawa putri-putri Rasulullah. Abu Bakar juga. Lah, kalau Abu Bakar mengutus Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah orang yang menemani Rasulullah dan Abu Bakar ketika hijrah, yang menunjukkan jalan. Itu kan sudah saya cerita nih, Rasulullah sama Abu Bakar di goa itu kan. Akhirnya Rasulullah pergi ke barat dulu, ke jalur pesisir laut apa? Laut Merah, kan gitu ceritanya dulu. Bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang supaya tidak tertangkap, kan gitu kan. Melalui jalur pesisir, Pak. Laut Merah. Lah itu Rasulullah ditemani siapa? Abdullah bin Uraikid sama siapa tadi? Abu Bakar. Ketika sudah selesai masalah di Madinah, sudah prepare, sudah bagus, sudah dapat rumah dan seterusnya, atau maksudnya sudah digenah-genah lah gambarannya, Abdullah Uraikid diutus siapa tadi? Abu Bakar untuk balik ke mana? Ke Mekah. Kemudian Abu Bakar mengutus Abdullah bin Uraikid dengan dua unta dan atau tiga. Di sini perawinya ragu-ragu, ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga. Kemudian wakataba ila ibnihi Abdullah bin Abu Bakar. Perhatikan. Abu Bakar nulis surat kepada Abdullah bin Abu Bakar. Berarti kan duluri Asma, yang seibu sama Asma. Mungkin pada waktu bisa jadi belum masuk Islam, wallahu a'lam. Kasih surat, yang intinya surat itu, "Hei Abdullah anakku, tolong ya, tolong naikkan istrinya ayah yaitu Ummu Ruman di kendaraan, dan juga anakku ya, yaitu Aisyah, dan juga anakku yang lain, saudarimu siapa? Asma." Paham kira-kira? Paham. Akhirnya dikasih surat, "Hei Abdullah, genah-genah noh keluargaku. Istriku, maksud istri kan berarti kan ibu apanya? Ibu apanya Abdullah? Ibu sambung, ya kan? Ibu di, tolong ibu sambungmu toton sing genah-genah noh, kendaraan ini genah-genah noh. Kemudian adikmu Asma dan adikmu satunya siapa? Aisyah, tolong genah-genah no kendaraan ini semuanya, suruh mereka berangkat kemana? Ke Madinah." Setahu saya Abdullah belum masuk Islam, karena dalam perang Badr itu ketemu. Iya, betul ya? Dalam perang Badr itu Abu Bakar ketemu sama siapa? Anaknya waktu perang itu. Tapi insya Allah Abdullah ini nanti masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tayib, kita kembali ke materi. Nah, kemudian akhirnya berangkatlah keluarga besarnya Rasulullah dipandu siapa tadi? Zaid bin Harithah dan Abu Rafi', sedangkan keluarganya Abu Bakar termasuk Ummu Ruman, termasuk Asma, termasuk Aisyah, dibawa berangkat komandonya siapa tadi? Abdullah bin Uraikid. Iya betul ya? Tapi Abu Bakar sudah kirim surat ke anaknya untuk membantu. Meskipun kafir ya, anaknya pada waktu kemungkinan besar masih kafir, tetapi namanya keluarga kan, tetap di toto-toto berangkat ke Madinah. Nah, akhirnya ketemulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putri-putrinya. Cuman Zainab tidak bisa berangkat. Zainab tidak bisa berangkat kemana? Ke Madinah, karena Zainab sudah punya suami, namanya siapa? Ya, dijelas mau pulak balik si lali ya. Namanya siapa? Mantunya Rasulullah, Abul As. Namanya siapa? Abul As. Lah Abul As itu sebenarnya orang baik, secara sosial baik. Makanya nanti masuk Islam, dan sudah masuk Islamnya Abul As sudah saya ceritakan dulu kan, ketika saya ceritakan Zainab binti Rasulullah sudah ceritakan. Zainab tidak bisa ikut berangkat karena sudah punya apa? Suami. Lah nanti masuk Islam, ceritanya panjang kan. Akhirnya Zainab disuruh ketangkep dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Abul As ini tertangkap. Kan gitu kan? Abul As tertangkap, tertawan. Akhirnya Zainab tahu kalau suaminya tertawan. Loh, saking cintanya Zainab loh, padahal suaminya kafir. Paham ya? Suaminya kafir, tapi Zainab sudah apa? Sudah muslimah, tapi pada waktu itu kan belum turun ayat untuk memisahkan suami istri kafir dengan non, dengan muslim kan belum ada. Akhirnya Zainab kirim perhiasannya siapa? Zainab kirim perhiasannya Khadijah, ibunya, untuk menebus suaminya. Waktu perhiasan itu di tangan sahabat, dilihat Rasulullah, sedih Rasulullah. Kenapa? Itu tahu itu perhiasannya siapa? Khadijah. Yang sekarang dibawa oleh siapa? Zainab. Akhirnya Rasulullah ngomong kepada para sahabat, tolong seandainya kalian bebaskan orang ini tanpa tebusan. Akhirnya dibebaskan. Siapa yang dibebaskan? Abul As. Tapi Rasulullah ngasih syarat sama dia, kalau kamu sudah sampai kemana? Mekah, bawa kesini putriku. Paham maksudnya? Akhirnya setelah itu Zainab diantarkan kemana? Ke Madinah. Terus Abul As balik ke Mekah. Suatu saat Abul As ini memimpin rombongan dagang kafilah kafir Quraisy dari Mekah kemana? Ke Syam. Lah, rombongannya diintai oleh kaum muslimin. Kan gitu kan? Khawatir tertangkap, akhirnya malam-malam menyelinap Abul As ini. Kemana? Ke rumahnya Zainab. Bayangkan. Ke rumahnya Zainab. Minta apa? Minta suaka. Karena dia membawa rampasan membawa kafilah dagang kafir Quraisy, takut dirambil sama kaum muslimin. Maka malam-malam menyelinap ke rumahnya Zainab dan mengatakan, aku membawa hartanya orang kafir Quraisy, aku pemimpin rombongan, tolong beri aku suaka agar kaum muslimin tidak mengambil hartanya kafir Quraisy, karena aku ini penanggung jawabnya. Langsung Zainab keluar rumah dan mengatakan, wahai orang-orang Islam, sesungguhnya aku memberi suaka kepada Abul As. Rasulullah dengar. Rasulullah dengar. Rasulullah mengatakan, aku memberi suaka terhadap orang yang diberi suaka oleh putriku. Aman Abul As, iya kan? Betul enggak? Ya, Abul As ini diwarai sama orang-orang, awakmu lebih baik masuk Islam Abul As. Iso balik harus apa? Zainab, awakmu terhormat di sini. Enggak mau masuk Islam. Padahal sudah enak kayak ngono, enggak diapa-apa, enggak dilukai. Balik ke mana? Ke Mekah. Setelah balik ke Mekah, hartanya kafir Quraisy dibagikan semuanya. Ini milikmu, untung sekian dikembalikan habis sampean. Terus ngomong Abul As ini, wahai kafir, wahai orang Quraisy, apakah ada harta kalian yang saya dolimi, saya ambil? Oh, enggak ada, masya Allah, kamu orang baik. Semuanya kamu lunasi, kamu orang baik. Ya sudah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Balik lagi ke Madinah. Jari wong Madinah, awakmu pula balik lagi. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya lagi dibalikkan lagi sama siapa? Zainab. Abul As dikembalikan lagi sama Zainab, punya anak siapa namanya? Aku bener-bener percaya nek jenenge murid itu gak kabeh pinter ya. Nah, siapa namanya? Umamah. Dewe ibu-ibu eling jare. Umamah binti Abul As. Berarti Umamah ini apanya Nabi? Cucuah Rasulullah menengnya temenan sama Abul As. Sama siapa? Umamah. Rasulullah kalau sholat tuh Umamah digendong sama Nabi. Saking cintanya sama Umamah tuh. Umamah kalau Nabi sholat digendong. Nah, nanti kalau Rasulullah sujud ditaruh. Nanti Rasulullah berdiri digendong lagi. Nah, kalau antum dengar cerita Rasulullah gendong bayi ketika sholat, itu Umamah bukan Hasan Husain. Salah sampean. Umamah, cucunya Nabi dari siapa tadi? Zainab. Adapun Hasan Husain itu Rasulullah sujud di Padang Ri'i. Rasulullah sujud terus diapakan? Ditumpangi. Ya itu kali itu Hasan Husain. Rasulullah khawatir cucunya jatuh, maka Rasulullah memperlama apa? Sujudnya. Ah, itu beda cerita. Lah, Umamah nanti ini dinikahi siapa? Dinikahi Ali bin Abi Thalib. Lu bulat ya. Nah, tetapi setelah wafatnya siapa? Fatimah, karena enggak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dalam pernikahan, enggak boleh, haram. Seperti menggabungkan wanita dengan saudarinya. Paham? Sama dengan wanita dengan bibinya enggak boleh. Tapi ketika Fatimah wafat, apa Umama yang pada waktu itu kecil itu nanti besar dinikahi sama siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Balik ke Umur Uman, ternyata jauh melencengnya dari Umur Uman. Balik ke Umur Uman. Karena memang Umur Uman ceritanya enggak banyak ya, enggak banyak ceritanya. Nah. Cuma satu halaman tok di tempat saya ini. Nah, kemudian akhirnya Umur Uman radhiyallahu anha hidup di Madinah berkeluarga bersama siapa? Abu Bakar lah pasang surut kehidupan Rasulullah. Nanti Aisyah terkena gosip, terkena badai apa ini? Hadisul ifki, ya kan? Siti Aisyah dituduh apa? Berzina dengan seorang sahabat Nabi yang mulia namanya siapa? Sufyan ibn Mu'attal. Ah, di situ perannya Umur Uman kelihatan, memberi support kepada siapa? Aisyah. Tapi enggak berani ngomong karena belum ada wahyu turun. Abu Bakar juga bingung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, pulanglah ke rumah." Wahai Aisyah, seandainya kamu ini berzina benar-benar, maka tobatlah kepada Allah. Allah akan mengampuni dosamu. Tapi kalau kamu itu enggak berzina, pasti akan turun ayat yang akan membelamu. Sedih. Aisyah itu sedih. Kenapa sedih? Lu kok Rasulullah enggak percaya itu. Sedih. Itu terpukul Aisyah. Itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena ketika dari perjalanan safar yang waktu kejadian itu loh, yang dituduh berzina itu setelah itu kan sakit. Siapa yang sakit? Aisyah. Jadi Aisyah itu tidak ngerti kalau di luar rumah itu orang ahli Madinah, siantero Madinah lagi ngomongin beliau zina sama siapa? Sufyan bin Mu'attal. Aisyah tidak ngerti karena sakit. Aisyah itu tidak ngerti. Waktu sakit terus pengen buang hajat di Terno itu diantar sama Ummu Mistah. Ummu Mistah itu masih ada kekerabatan sama Abu Bakar. Paham ya? Diantarkan orang zaman dulu enggak ada WC, enggak ada toilet, betul enggak? Diantarkan ke lembah atau ke apa padang pasir begitu kan. Kebreset Ummu Mistah ini. Terpleset, terus dia ngomong, "Celaka Mistah." Anaknya sendiri ditungakno elek, paham ya? "Celaka Mistah." "Loh, aja apa engkau wahai Ummu Mistah? Kenapa kamu doakan Mistah kejelekan?" Akhirnya Ummu Mistah ini ngomong, baru tahu Aisyah ini. "Loh, kamu enggak tahu tak Aisyah? Kalau di luar sana itu orang lagi membicarakan dirimu." Paham maksudnya ya? Orang membicarakan dirimu, kamu dianggap berzina sama siapa? Langsung baru paham Aisyah ini. Nah, kenapa kok Ummu Mistah ngomong celaka Mistah? Karena Mistah ini termasuk yang ikut menyebarkan berita yang enggak jelas itu. Gitu loh ceritanya itu. Baru tahu Siti Aisyah itu kalau dirinya digosipin di luar. Akhirnya Aisyah itu baru paham, mangkane selama ini Rasulullah kok enggak ada lembut-lembutnya sama diriku. Ternyata ini karena Aisyah radhiyallahu anha itu mengerti perubahan sikapnya Nabi, kok enggak seperti biasanya lembut, penyayang, ini kok berubah Rasulullah kayak dingin begitu. Akhirnya setelah itu Aisyah ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah ibundaku." Siapa namanya? Umur Uman. Dan ayahandaku siapa? Mbak. Di sini sama Nabi. Sedih, nangis terus sampai hampir air mata itu kering enggak keluar, saking seringnya nangis. Siapa namanya? Aisyah. Sudah gitu nangis enggak mari-mari, datang Rasul. Datang malah ngomong kayak gini Rasulullah, "Wahai Aisyah, kalau kamu ini benar-benar berzina, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosamu. Tapi kalau kau ini suci, tidak melakukan itu, pasti akan Allah turunkan ayat dari langit." Akhirnya apa yang terjadi? Aisyah menatap wajah ayahnya. "Wahai ayahku, jawablah." Abu Bakar itu orang yang tidak berani melangkahi Nabi, kan itu kan? Nyaon kok lihat ke Umur Uman. "Wahai ibunda, jawablah perkataan orang ini." Saking gregetan nih Aisyah sama siapa? Rasulullah. Bukan percaya itu loh. Akhirnya lihat Abu Bakar apa namanya tidak ngomong, lihat Umur Uman tidak ngomong, jatuhlah air matanya siapa? Aisyah. "Wallahi demi Allah, sudah merasuk gosip-gosip ini di hati-hati kalian. Wallahi demi Allah, seandainya aku katakan bahwa aku ini berzina, dan wallahi Allah tahu bahwa aku tidak berzina, kalian pasti menganggap bahwa aku berzina. Dan seandainya wallahi aku katakan kepada kalian, demi Allah aku tidak berzina, dan Allah tahu aku tidak berzina, wallahi ini saya, kalian tidak ada yang percaya kepada aku. Allahu musta'an, aku tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah. Ditinggal Rasulullah masuk, itu sedih. Karena orang yang diharapkan percaya sama dirinya tapi enggak percaya. Saking dahsyatnya fitnah apa? Hadisul apa? Ifki tersebut. Wah, itu terus Rasulullah balik, tidak disayangi sama Ummu Ruman, dinasihati, dikuatkan sama Ummu Ruman. Terus zaman berlalu, Rasulullah datang lagi. Datang dan mengatakan, "Absyir ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah." Karena sungai turun ayat dari langit mensucikan rahim, mensucikan bahwa kamu ini enggak berzina. Akhirnya Ummu Ruman ngomong, "Kumu ila Rasulillah. Kumi ila Rasulillah. Wahai Aisyah, berdiri, cepat sambut Rasulullah." Abu Bakar juga ngomong gitu, "Berdirilah Aisyah, sambut suamimu ini Rasulullah." Saking mangkel ya Aisyah. Sampai Aisyah ngomong, "Wallahi demi Allah, aku tidak akan berdiri kecuali pada Allah Subhanahu wa taala." Saking gergetan nih, kamu ingin tak kandanya, aku gak zina, gak ngantin. Paham ya? Nah, terus di sini wafatuhu. Ternyata gak jadi dua sahabat, dua sahabiat. Karena banyak cerita-cerita yang lain, ya kan? Wafatuhu, wafatnya beliau. Watufiyat fi hayati Rasulillah fi dzilhijjah sana sit minal hijrah. Jadi Ummu Ruman ini wafat pada di saat Rasulullah masih hidup. Nah, jadi Ummu Ruman ini wafat masih Rasulullah masih hidup. Kemudian terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 6 Hijrah. Tahun 6 Hijriah. Jadi hijrah ke Madinah, sempat hidup di Madinah berapa tahun? 6 tahun. Baru wafatlah siapa? Ummu Ruman. Ya, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi pendapat yang masyhur 6 Hijriah. Yeah. Kemudian dalam riwayat Rasulullah ini turun ke pemakaman itu. Rasulullah sendiri yang turun, turun ke mana? Ke galian. Galian ya. Galian Rasul turun dan Rasulullah yang ikut menguburkannya. Dan dalam riwayat, nah, riwayat ini lemah, ya, riwayat ini lemah, tapi sering dinukil di kitab-kitab sirah. Rasulullah berkata, "Man sarrahu an yanduro ila imra'atin minal khuril 'ain falyandur ila ummi rumman." Barang siapa ingin melihat seorang wanita dari bidadari, wanita yang seperti bidadari, lihatlah Ummu Ruman. Ummu Ruman cantik. Juga mungkin lahir Aisyah yang cantik kayak gitu kalau enggak dari apa, dari ibu yang jadi. Ummu Ruman cantik, sampai diriwayatkan seperti itu. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh para ulama, diriwayatkan Imam Hakim, tapi dalam kitab Al-Mustadrak, dan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ya, tapi sering diceritakan bahwa Rasulullah mengatakan setelah digubur tadi lah. Rasulullah mengatakan kepada siapa ingin melihat wanita penghuni apa tadi? Wanita bidadari, lihatlah Ummu Ruman. Selesai ceritanya. Lah, besok baru saya ceritakan Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan ini jamaah adalah bibinya Anas bin Malik. Karena ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim binti Milhan. Kemarin saya ceritakan itu loh. Yang menyisiri Nabi, yang ngambil keringatnya Nabi, yang punya suami namanya Abu Talha, masih ingat, yang punya anak yang mati, ya Abu Umar mafa'alan Nuher. Kemarin, Pak, jangan dilupakan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas bin Malik. Itu sudah selesai ceritanya. Lah, besok yang saya ceritakan adalah saudarinya Ummu Sulaim. Berarti kan tantenya siapa? Anas bin Malik. Ini hebat. Kuburannya ada di mana? Kuburannya ada di Ciprus. Bayangkan, sama lihat peta setelah ini pulang di rumah. Kuburannya ada di Ciprus. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang jadi gubernur Samu'awiyah, membuat kapal-kapal perang, kan gitu dulu saya ceritakan itu. Nah, Ummu Haram termasuk yang ikut jihad, naik kapal sampai sampai di pulau Ciprus. Ciprus sekarang negara, Pak. Ciprus yang di laut apa? tengah apa? Laut Mediterania tadi. Iya. Yang lautnya Yunani itu loh. Bayangkan sampai ke sana itu. Nah, Ciprus itu sekarang terbagi jadi dua. Ada yang pro ke Turki, ada yang pro dengan apa? Yunani. Sama lihat nanti di internet. Nah, wafatnya Ummu Harum binti Milhan ini sudah naik kapal sampai ke pulau namanya Ciprus, dulu ditaklukkan kaum muslimin di sana itu. Dikubur di sana. Tapi ojo saiki ya, dawa ceritanya ya. Insyaallah akan saya ceritakan bagaimana ceritanya Ummu Harum binti Milhan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.